Apa yang sedang terjadi? Wow, oh, astaga. Hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Kau hadapi, tapi mengapa kau diam saja, tak berdaya? Dibelia usia, di masa-masa paling indah, kau tampak, oh tak bergairah. No, no, no, no, no, no. Sementara yang lainnya duduk seenaknya, seakan waktu takkan pada akhirnya hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Oh lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh, oh, oh, oh. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh. Astaga, entah kemana semua ini. Berdansa, hati gembira, pesta pun meriah.